Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan masarifuz zakat, tempat-tempat disalurkannya zakat. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah sampai pada golongan yang keenam dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, yaitu mereka al-gharimin, yang mana telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa yang namanya al-gharimin yakni orang-orang yang memiliki tanggungan hutang. Nah, baik hutang tersebut berkaitan dengan dirinya sendiri atau hutang itu berkaitan dengan atau berkaitan dengan kemaslahatan umum. Nah, maka disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala yang namanya al-ghurm, hutang, ini ada dua jenis. Yang pertama ialah al-gharimu li ghairi, orang yang dia itu berhutang untuk orang lain. Nah, ini yang disebut dengan seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Nah, yang kedua al-gharimu li nafsi, orang yang memiliki hutang pribadi, ya, dia memang hutang sendiri, kembali ke maslahatnya pada dirinya sendiri. Nah, baik, ini kedua-duanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala al-gharimin wal gharimin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, baik orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau orang yang berhutang karena dirinya sendiri. Beliau sebutkan al-gharimu li ghairi, orang yang dia berhutang untuk orang lain atau li maslahatin ammah, untuk kemaslahatan umum, walaupun dia mampu. Naam. Walladhi yaghrimu malan li islahi dhatal bayn misla an yakuna bayna qabilataini niza'un wa musyajaratun wa mukhasamatun wa mu'adatun wa baghdha. Seperti seseorang yang dia berhutang li islahi dzatal bain, untuk mendamaikan dua kelompok. Nah, seperti ada dua kabilah yang saling berselisih, naam, bermusuhan. Taib, dan saling membenci. Fayaqumu rajulun min ahli al-khair fayuslihu bainal qabilataini ala malin yaltazimu bihi fi dhimmatih. Contoh seseorang yang dia mendamaikan dua kelompok yang berselisih, yang bermusuhan, yang saling berperang contohnya. Kemudian dia berhutang untuk kedua kelompok tersebut agar mereka berdamai. Naam. Yang hutang itu dia wajibkan pada dirinya sendiri, dia yang menanggung. Untuk terjadinya perdamaian antara dua kelompok yang berselisih tadi. Naam. Kata beliau, fahuna yakunu ghariman lakin laysa li nafsi. Maka seseorang yang ketika dia ingin mendamaikan dua kelompok, dua kabilah, dua suku yang saling bertikai, berselisih, berperang, dia ingin damaikan keduanya, namun dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Kemudian dia menyanggupinya demi berdamainya dua kabilah tadi, dua suku tadi. Maka orang yang demikian berarti ya, dia berhutang enam, bukan untuk dirinya, tapi apa? Untuk orang lain, untuk kemaslahatan bersama. Naam. Wa hiya al-islah baina hatain al-qabilatain, yakni untuk mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang bertikai tadi. Sehingga dia mewajibkan sendiri bagi dirinya berhutang enam untuk mendamaikan kedua kabilah tersebut. Baik. Qala ulama, mereka para ulama menyebutkan, fayu'ta hadha ar-rajul ma yuwafi bihi al-ghurma wa in kana ghaniyan. Karena hadza laisa li nafsihi bal li maslahatil ghair. Maka orang yang demikian keadaannya, yang dia itu berupaya untuk mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang bertikai, sehingga menjadikan dia harus berhutang untuk damainya dua kabilah tersebut atau dua suku tersebut, walaupun dia mampu untuk membayarnya, tapi dia berhutang. Kata para ulama, nam, orang yang demikian keadaannya, kita berikan ya zakat, hasil zakat tadi, uang zakat, untuk nam melaksanakan hutangnya dia dalam mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang bertikai tadi. Nah, ini kata beliau, contoh al-gharimu li ghairi, orang yang berhutang atau orang yang punya hutang untuk orang lain. Naam. Walaupun dia mampu, dia orang kaya, dia ingin mendamaikan dua suku atau dua kabilah yang bertikai, yang berselisih, yang berperang, yang mana dia berhutang dengannya untuk demi terlaksanakannya perdamaian antara kedua kabilah tersebut. Dia orang kaya. Maka kata para ulama, kita berikan ya zakat, hasil dari zakat tadi, kepada orang tersebut untuk membayar hutang yang dia tanggung tadi, untuk mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang bertikai, yang berperang. Kata beliau, "Falau qudira anna rajulan indahu 100 alf riyal fa aslaha baina qabilatain bi 10,000 riyal yastati'u an yuwafiha min malihi lakin aqulu la yalzimahu bal nu'tihi min az-zakati ma yadfa'u bihi hadzal ghurm li anna dhalika li maslahatil ghair." Kata beliau, contohnya kalau seandainya ada seseorang yang dia itu memiliki 100,000 rial. Ini seseorang ini adalah orang yang tadi itu ingin mendamaikan dua kabilah, dua suku. Dia memiliki 100,000 rial. Nah, kemudian dia mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang dengannya mengeluarkan biaya sekitar 10,000 rial. Dia mampu, nah, untuk membayar 10,000 rial tadi dengan harta yang dia miliki. Akan tetapi, kata beliau Syaikhul Muslimin rahimahullah, itu tidak wajib bagi dirinya. Walaupun dia yang berhutang, ya, dan dia mampu, tapi hutangnya tadi itu tidak diwajibkan atas dirinya secara mutlak. Nah, tapi kita berikan, kita bantu dia. Nah, dari hasil zakat, uang zakat untuk membayar hutang yang dia berhutang dengannya untuk kemaslahatan orang lain. Kenapa? Karena hutangnya tadi bukan untuk dirinya sendiri, bukan kembali kepada dirinya, namun dia berhutang demi apa? Terjadinya perdamaian, perbaikan antara dua kelompok atau dua suku, enam yang bertikai dan bermusuhan. Walaupun dia orang kaya, dia berhutang, dia mampu untuk membayar, namun itu tidak diwajibkan bagi dia. Kita berikan dari zakat sejumlah uang sebanyak hutang yang dia berhutang dengannya untuk kemaslahatan orang lain. Nah, walianna hadza yaftahu babal islah linnas, dan demikian pula tindakan kita membantu, nah, atau orang tadi dia itu membuka celah berupa pintu perbaikan kepada umat manusia. Maka ini diantara alasan mengapa hutang yang dia berhutang dengannya itu tidak wajib, tidak wajib atas dirinya, namun kita harus membantu dirinya walaupun dia mampu. Nah, karena dia berhutang untuk kemaslahatan umum, kemudian perbuatan dia itu untuk kebaikan umat manusia. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Li'annana law lam nu'in hadzal rajula wa nu'tihi ma dharima latakasala an-nasu 'anil islah bainal fi'ata fil fi'atil mutanahirati awil muta'adiyati fa idza atayna min gharima sara fi hadza tanshitun lahu." Kata beliau Syaikhul Muslimin rahimahutaala, kalau seandainya kita tidak membantu orang tersebut, yakni seseorang yang dia berhutang untuk mendamaikan dua kelompok atau dua kabilah atau dua suku yang bertikai sehingga menjadikan dia berhutang walaupun dia mampu. Ya, kalau seandainya kita tidak bantu dia, kata beliau, maka ini menjadikan umat manusia bermalas-malasan, acu tak acu, tidak mau peduli dalam perbaikan untuk mendamaikan, ya, kelompok-kelompok yang mereka itu saling bermusuhan. Nah, jadi tindakan seseorang yang dia ingin mendamaikan dua kelompok, dua suku, atau mungkin dua orang yang bertikai, sehingga dia berhutang untuk demi baiknya kedua orang tersebut atau dua suku tadi, mereka menjadi baik kembali. 6. Ini merupakan tindakan yang khair, yang bagus. 6. Contoh untuk kita menjadi orang yang bisa menjadi penengah, memperbaiki keadaan orang-orang yang bertengkar atau dua kabilah yang saling bermusuhan. 6. Kalau seandainya, kata beliau, Syaikh bin Utsaimin, kita tidak bantu orang tadi yang dia itu berhutang untuk mendamaikan dua suku atau dua kabilah yang saling bermusuhan, walaupun dia orang kaya, kalau kita tidak bantu, maka niscaya umat manusia akan masa bodoh, tidak mau peduli dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mereka saling bertengkar, saling bermusuhan. 6. Ini kata beliau. Taib. Maka tatkala kita berikan orang yang ingin memperbaiki keadaan dua kelompok yang berselisih tadi, yang bermusuhan, kita bantu dia, berikan dari hasil zakat. 6. Atas utang yang dia berhutang dengannya untuk perbaikan dua kelompok tersebut, maka ketika kita berikan kepada orang ini, 6, untuk membayar hutangnya, ini merupakan tansyitan lah, ya, sebagai penyemangat bagi orang tersebut. Tayib. Ini jenis yang pertama dari jenis al-gharim, orang-orang yang memiliki hutang. Al-gharimu li ghairih. Naam, dia berhutang untuk orang lain, ya, dalam rangka apa? Untuk mendamaikan dua kelompok atau kabilah atau dua orang yang saling bertikai, sehingga dia mewajibkan bagi dirinya untuk berhutang agar terjadinya kemaslahatan, kebaikan dari kedua kelompok atau dua orang tersebut. Maka kita bantu dia dengan memberikan, ya, dari zakat, hasil zakat, untuk menutupi hutang yang dia berhutang dengannya. Kenapa? Karena tindakan dia adalah tindakan yang baik, berhutang untuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan dirinya sendiri. Naam. Amanna utani. Adapun contoh yang kedua yang masuk dalam firman Allah, wal gharimin. Ya, contoh yang kedua dari orang-orang yang memiliki hutang ialah al-gharimu li nafsi. Orang yang memiliki hutang pribadi. Naam. Misal rajulun ista'jara baitan bi 5000 riyalin wa laysa indahu ma yadfa'u bihi al-ijar. Seperti ada seseorang, ya, yang dia sewa rumah. Seseorang sewa rumah. 6. Dengan jumlah uang 5000 riyal. Anggaplah 5 juta. 6. Namun dia tidak bisa bayar, tidak mampu untuk membayar uang tersebut, tidak bisa melunasinya. 6. Maka kata beliau, huwa nafsuhu fi aklihi wa syurbihi wa libasihi laisa muhtajan. Yang mana orang tersebut dalam masalah makan, minum, pakaian, ya, dia tuh bisa. Tapi untuk membayar hutangnya dia tidak mampu. Kalau cuma sekedar untuk makan, minum, pakaian, dia mampu. Tapi untuk membayar hutangnya tadi, sewa rumah sebanyak itu, dia tidak mampu. Ya, ini kan ada orang yang demikian keadaannya. 6. Taib. Kata beliau, orang yang demikian keadaannya ini, 6. Fanu'ti hadzal rajula ujratal bait min az-zakati li'annahu min al-gharimin. Orang yang demikian keadaannya, maka kita bantu, kita berikan ya uang untuk membayar sewa rumahnya tadi, diambil dari zakat. Nah, ini contoh orang yang al-gharimu li nafsi, orang yang memiliki hutang pribadi. Nah, dia dalam makan, minum, pakaian, dia ada, tapi untuk membayar uang sewa rumah dengan jumlah yang begitu banyak, dia tidak mampu. Maka kita bantu dari uang zakat. Kita berikan sejumlah ya hutangnya tersebut dari sewa rumah. Ini contoh yang pertama. Kadzalika insanun usiba bi jaihatin ijtahat malah. Begitu pula, masuk pada contoh yang kedua ini, orang yang memiliki hutang pribadi. 6. Yang hutang itu kembali kepada maslahatnya dirinya sendiri. 6. Seperti seseorang yang ditimpa dengan musibah. 6. Yang musibah itu menimpa hartanya. Seperti al-harib, orang yang mungkin rumahnya kebakaran, habis semua hartanya. Atau tokonya kebakaran, habis semua hartanya. Al-ghurb, atau orang yang mengalami musibah, dia bawa barang menyeberang lautan, barang dagangan, ternyata kapalnya tenggelam, dia selamat, namun barang dagangannya habis semua tenggelam. Au ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengannya, yakni orang-orang yang ditimpa dengan musibah, yang musibah itu menimpa hartanya. 6. Sehingga orang yang demikian keadaannya, ketika hartanya habis semua dikarenakan musibah menimpa dirinya, mau tidak mau dia harus berhutang untuk apa? Kelanjutan kehidupannya. Ya kan? Demikian keadaan seseorang ketika dia ditimpa akan musibah yang menimpa hartanya, maka kebanyakan dari manusia mereka mau tidak mau harus berhutang. Taib. Maka orang yang demikian keadaannya, ketika hartanya habis semuanya karena musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia berhutang, 6, dan dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka kata beliau, ya, fanu'tihi ma yustajidu dainah. Maka orang yang demikian keadaan ini kita berikan, 6, uang dari zakat tadi, taib, yang menutupi hutangnya. Li'annahu ghairu qadirin 'alal wafa, dikarenakan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Sudah dia ditimpa musibah, hartanya habis semua, dia berhutang, jatuh tempo, ternyata belum kembali dari hasil hutangnya tadi, dan dia tidak mampu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang demikian ini kita bantu dengan memberikan dia uang dari hasil zakat yang bisa menutupi hutangnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, ini contoh yang kedua, taib, dari seseorang yang memiliki hutang pribadi. 6. yani mungkin karena dia sewa rumah atau dia ditimpa suatu musibah, yang musibah itu menimpa hartanya semuanya, sehingga dia pun berhutang. Dan ternyata ketika jatuh waktu tempo untuk membayar hutang, dia belum mampu untuk membayar hutangnya, maka kita bantu dengan uang zakat. Dia termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kedua kelompok ini atau dua jenis yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin Ta'ala, al-gharimu li ghairi dan al-gharimu li nafsi, ya, seseorang yang berhutang untuk orang lain kemaslahatan orang lain, atau yang dia memiliki hutang untuk dirinya sendiri, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal gharimin, ya, termasuk golongan yang keenam yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, terkhusus pada jenis yang terakhir, al-gharimu li nafsi, orang yang dia itu berhutang pada dirinya sendiri, hutang pribadi. Ini kata beliau, hadza nau' minal ghurmi yashtaritu fihi an yakuna al-gharimu 'ajizan an wafa'idain. Ada syarat, ya, orang tersebut adalah benar-benar orang yang dia itu tidak mampu, betul-betul tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, maka kita bantu, walaupun itu hutangnya hutang pribadi, karena memang dia adalah orang yang betul-betul tidak mampu untuk membayar hutangnya, kita berikan, ya, sejumlah uang yang bisa menutupi hutangnya tersebut dari zakat. Naam. Fa in kana qadiran. Namun kalau seandainya ternyata dia bisa, dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut, fa innahu la yu'ti, maka kita tidak berikan kepada dia zakat. Naam. Kenapa? Dia mampu untuk bayar hutangnya. Walakin nah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan, apakah diperbolehkan untuk seseorang datang kepada orang yang diutangi? Ya. Ada orang yang mengutang, ada orang yang diutangi, kemudian ada seseorang lagi, orang yang ketiga. Nah, orang yang ketiga ini datang kepada orang yang diutangi, kemudian dia berikan, nah, sejumlah uang, nah, dari orang yang mengutang padanya. Jadi dia ini orang baik, dia ingin bantu seseorang yang memiliki utang. Nah, kemudian dia datang kepada orang yang nah, memberikan hutang, bahwasanya ini saya dengar bahwasanya si fulan dia punya hutang sama kamu, ambil ini, ya. Nah, kemudian yang dia berikan ini dia niatkan untuk zakat. Apakah ini diperbolehkan untuk zakat bagi si fulan tadi menutupi ya hutangnya dia? Naam. Maka dijawab oleh beliau Subhanahu wa taala, hal yang demikian ini diperbolehkan. Karena tidak dipersyaratkan untuk kita memberikan uang kepada orang yang memiliki hutang, kemudian orang memiliki hutang tadi dia berikan uang tersebut kepada orang yang mengutangi dia. Nah, kita boleh berniat untuk zakat kepada seseorang, nah, yang dia memiliki hutang, tanpa kita memberitahukan orang yang punya hutang tadi, tapi kita berikan kepada orang yang memberikan hutang kepada orang tersebut dengan kita niatkan untuk zakat. Hal yang demikian ini diperbolehkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun orang yang diutangi, orang yang berhutang tadi tidak tahu kalau hutangnya itu sudah dibayar. Nah, ini kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena tatkala kita membayar hutang orang tersebut tanpa dia ketahui, ini sudah menjadikan terlepas tanggung jawabnya dia dari membayar hutangnya. Maka intinya adalah terlepasnya tanggung jawabnya dia, maka tidak perlu, tidak diwajibkan untuk kita memberitahukan, saya sudah bayar hutangnya kamu sama si fulan. Tidak perlu. Ya, cukup kita kasih kepada orang yang mengutanginya tersebut, nah, dengan kita niatkan untuk ini sebagai zakat bagi orang yang berhutang tadi, nah, ini sudah terlepas tanggung jawab hutang orang yang berhutang tadi. Walaupun kita tidak memberitahu tentang kita membantu dirinya dari membayar hutang. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin diperbolehkan. Nah, dan masih ada lagi keterangan yang lainnya yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan keadaan orang yang memiliki hutang ini, ya. Karena kita jumpai ada orang-orang yang mereka itu tatkala berhutang kemudian kita bantu, nah, ternyata dia tidak bayar hutangnya. Uang tadi digunakan untuk yang lain. Nah, ini bagaimana? Ini nanti insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, bismillah. Dan ini mungkin masyarul muslimat rahimani wa rahmatullahi jami'an yang mungkin kita bisa pelajari pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.